Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam amma ba'du faqala al mu'allifu rahimallahu ta'ala faslun wa mimma ya'tani bihi wa yata'akkadul amru bihi ihtiramul Qur'ani. Dan di antara perkara yang selayaknya untuk diperhatikan dan sangat ditekankan al-amru bihi, perintah dengannya. Terdapat perintah yang sangat ditekankan. Diperintahkan dengan sangat ditekankan adalah menghormati Al-Quran. Dari banyak berbagai perkara yang terkadang bermudah-mudah melakukannya sebagian orang-orang yang lalai dan sebagian orang-orang yang membaca Al-Quran ya, bersama-sama. Di antaranya adalah menjauhi tertawa-tawa wal-laghat. Tentang makna lagat dijelaskan oleh An-Nawawi di akhir kitab poin yang ke-116. Maknanya adalah ikhtilatul aswat, suara yang campur baru tidak karuan. Wal hadis, dan berbicara di sela-sela membaca Al-Quran, menyelai bacaan Al-Quran dengan ngobrol. Kecuali perkataan yang memang yutaru ilaihi harus diucapkan. Dan adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-204, wa idza qira'al qur'anu, jika Al-Qur'an dibacakan ya, siapapun yang membaca, Allah tidak sebutkan siapakah pelakunya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Qur'an tersebut. Wa ansitu, dan diamlah. Maka Allah perintahkan dua hal, amal lahiriah dan amal batiniah. Fastami'u lahu, dengarkanlah, ini amal batin. Wa ansitu, dan diamlah, ini amal zahir. La'alakum turhamun, supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah mengikuti atau meneladani sebuah riwayat yang dihadkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara' al-Qur'an, Ibnu Umar itu jika membaca Al-Qur'an maka beliau tidak ngobrol, tidak berkata-kata, hatta yafugha mimma arada ay qara'ahu, sampai beliau selesai dari ayat atau bacaan yang ingin beliau baca. Dikatakan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Maqal, Bukhari mengatakan lam yatakalam Ibnu Umar, tidak berkata-kata sampai selesai dari bacaan yang beliau ingin baca. Ayat ini disebutkan oleh Bukhari di kitab Tafsir dalam Sahih Bukhari ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah ladang kalian. Kemudian yang kedua yang harus dihindari untuk dilakukan pada saat membaca Al-Qur'an adalah al-abas bilyadi, main-main dengan tangan atau dengan yang lainnya, dengan jenggot, dengan kain. Karena sebenarnya orang yang baca Al-Qur'an itu berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka janganlah dia bermain-main baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara hal yang harus dihindari pada saat membaca Al-Qur'an adalah an-nadhar ila ma yulhi, melihat sesuatu yang melalaikan pikiran. Wayubaddidu dhihna, dan menghancurkan pikiran. mengacaukan pikiran. Wa akfa min hadza kullihi, dan yang paling jelek dari ini semua, dari segala pandangan yang mengacau balaukan pemikiran atau pikiran, adalah an-nadhar ila ma la yajuzu an-nadharu ilaihi, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kal amrat, semacam melihat dengan seksama al-amrat. Amrat adalah laki-laki namun yang belum nampak kelaki-lakiannya dengan belum berjenggot. Masih mulus seperti perempuan. Maka termasuk amrat adalah anak kecil. Anak laki-laki kecil itu amrat. Atau yang lainnya. Karena mengamati atau melihat, memperhatikan al-amrat al-hasan, ya, laki-laki yang belum berjenggot, yang rupanya rupawan, yang bagus rupanya, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, itu hukumnya haram. Baik pandangan tersebut disertai syahwat ataupun tanpa syahwat, baik dalam kondisi amnil fitnah, dipastikan tidak mungkin timbul godaan, ataukah tidak bisa dipastikan timbulnya godaan, ataukah tidak. Jelas tidak ada kebutuhan, maka memandangi al-amrat, memandangi laki-laki yang masih belia, yang belum berjenggot, atau anak kecil, laki-laki, anak kecil, ya, yang berwajah ganteng, ini hukumnya haram. Hadza wal madzhabus sahih, inilah pendapat yang benar, yang terpilih, ya, yang dipilih oleh banyak ulama. Dan di antara ulama yang menegaskan haramnya memandang amrat, ya, di antara yang menegaskan haramnya memandang amrat adalah Al-Imam Syafi'i. Wa man la yuhsa minal ulama. Dan para ulama yang lain yang banyak yang tidak bisa dihitung. Bahkan sebagian salaf mengatakan memandang perempuan itu ada satu setan. Ya, kalau memandang amrat itu ada 10 setan. Memandang perempuan itu setannya cuma satu. Memandang amrat, setannya 10. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, dalam mereka memundukkan sebagian pandangan mereka. Min di sini litaba'id. Dan tidak semua pandangan itu haram, cuma sebagian pandangan. Seorang laki-laki memandang perempuan dalam rangka untuk khidbah, ini diantara untuk dilamar, ini diantara pandangan yang boleh. Maka min di sini litaba'id menunjukkan makna sebagian. Alasan yang lain adalah karena amrat itu semakna dengan perempuan, statusnya seperti perempuan. Bahkan boleh jadi sebagian amrat atau banyak dari amrat itu malah lebih cantik, ya, lebih bagus, lebih rupawan daripada banyak perempuan. Oleh karena itu, wa yatamakkan min asbabi raibah fihi, maka sebab-sebab yang mencurigakan itu lebih kuat, lebih kokoh, ya tamakan, lebih kokoh dalam amrat. Wa yatasahal min turki syar, dan mudah jalan-jalan keburukan itu mudah fi haqqihi untuk amrat dibandingkan untuk perempuan, perempuan dewasa. Pelecehan seksual terhadap anak kecil itu tentu lebih mudah daripada orang yang punya niatan buruk kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa. Itu lebih mudah, anak kecil bisa ditipu, kasih permen atau yang lain. Fakana tahrimu aula, maka haramnya memandang amrat, laki-laki kecil, laki-laki belia, yang berwajah rupawan, yang berwajah anak-anak, kanak-kanak, maka hukum haramnya lebih-lebih haram daripada memandang perempuan. Dan perkataan para ulama, fitan fir minhum, yang menjauhkan kita, yang mengingatkan kita dari amrat, itu tidak bisa dihitung, banyak sekali. Dan para ulama salaf menyebut amrat dengan antan, sesuatu yang busuk, karena mereka adalah orang-orang yang dinilai kotor secara syar'i. Wa aman nazar ilaihi, adapun melihat amrat, amrat itu adalah laki-laki yang masih belia, belum berjenggot, atau bahkan termasuk di dalamnya adalah masih kanak-kanak. Dalam kondisi jual beli, wal akhdi wal ata, mengambil barang dan memberikan barang, mata tayub dan memberi wewangian, wataklim wa nahwiha, atau mengajari anak kecil atau semacamnya, yang merupakan hal-hal yang dibutuhkan, maka hukumnya adalah boleh lidarurah karena terpaksa. Akan tapi boleh, ini bersyarat, hendaklah orang yang memandang itu mencukupkan diri dengan kadar yang dibutuhkan, secukupnya. Kemudian jangan terus-menerus memandangi, ya, jangan terus-menerus melototi. Ya, namun, ya, sering mengalihkan pandangan, min ghairi darurah, jangan terus-menerus memandangi jika tidak ada kebutuhan mendesak. Demikian pula seorang guru yang ngajari anak-anak, yang ngajari amrat, innama yubahu laun nadar, dibolehkan baginya memandang hal yang memang dibutuhkan untuk dipandang. Demikian juga haram atas semua orang seluruhnya, dalam kondisi apapun pandangan bersahwat. Dan ini larangan ini, hukum ini, hukum haram ini tidak khusus hanya memandangi amrat. Bahkan haram atas setiap mukallaf, ya, memberikan pandangan yang bersyahwat ila kuli ahadin pada siapapun. Baik memandangi laki-laki, sesama laki-laki, kalau memang pandangan bersyahwat, haram. Jangankan laki-laki, memandang tembok bersyahwat, hukumnya haram. Maka haram hukumnya pandangan bersyahwat dalam kondisi apapun dan siapapun yang dipandang. Baik memandang laki-laki ataupun memandang perempuan, baik perempuan tersebut masih mahram ataupun tidak mahram, maka semua pandangan bersyahwat hukumnya haram. Kepada siapapun, satu-satunya pandangan syahwat yang diperbolehkan adalah ila zauja, kecuali pandangan seorang suami kepada istrinya, dan seorang pemilik budak laki-laki kepada budak perempuan yang dia memiliki istimta' pihak, yang dia memiliki kewenangan untuk bersenang-senang dengannya, yaitu budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya. Bahkan sampai berkatalah, sampai ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya pandangan bersyahwat kepada mahram, kepada wanita yang statusnya masih mahram, meskipun anak perempuannya sendiri ataupun bahkan ibunya atau kakak perempuannya. Kalau itu pandangan-pandangan bersyahwat, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Dan kewajiban orang-orang yang hadir di majelis pembacaan Al-Quran atau baca Al-Quran jika melihat salah satu dari kemungkaran yang telah disebutkan di atas atau yang lainnya, maka adalah dia melarang. Melarang hal tersebut ala hasabil imkan, sesuai dengan kemampuannya. Dengan tangan bagi yang mampu, dengan lisan bagi orang yang tidak mampu dengan tangan namun mampu dengan lisan. Wa illa, jika tidak mampu dengan tangan, tidak pula dengan lisan, maka adalah dia mengingkari dengan hati. Dan adalah selemah-lemah iman. Kemudian pasal berikutnya, tidak boleh membaca Al-Quran bil ajamiyah, dengan terjemah. Tidak boleh menggantikan terjemah Al-Quran, menjadikan terjemah Al-Quran sebagai pengganti Al-Quran. Dan tidak membaca surat Al-Fatihah yang berbahasa Arab, namun baca terjemah surat Al-Fatihah berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, atau berbahasa Inggris, atau yang lain. Maka kata Nabi tidak boleh membaca Al-Quran bila jamiah dengan bahasa non-Arab, baik untuk orang yang menguasai atau memahami bahasa Arab ataupun yang tidak menguasai, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka jika ada orang yang membaca Al-Quran biha dengan bahasa non-Arab, artinya dengan terjemah, di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Hadza madhabuna, inilah madhab Syafi'i, inilah madhab Syafi'i, madhabnya Imam Malik, Ahmad, Dawud Al-Zahiri, dan Abu Bakar Ibn Mundhir. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, boleh, baca Quran dalam sholat dengan terjemah. Watasihu bi sholatu, dan sholat sah dengannya. Sedangkan dua muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, mengatakan boleh demikian. Membaca Al-Fatihah misalnya dengan bukan bahasa Arabnya namun terjemah Al-Fatihahnya. Namun bagi orang yang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Dan tidak boleh bagi orang yang bisa membacanya dengan bahasa Arab. Dan perlu diketahui, pendapat Abu Hanifah tentang hal ini disebutkan kalau beliau meralat pendapatnya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Manak Qatan di Mabahis Fi Ulumil Quran. Dan tidaklah diragukan bahasanya yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan tidak sah dan tidak boleh baca Quran atau secara spesifik misalnya dalam sholat membaca Al-Fatihah dengan terjemah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan terjemah surat Al-Fatihah tidak disebut surat Al-Fatihah. Namun disebut terjemah surat Al-Fatihah. Nah, karena itu maka orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan menggantinya dengan terjemah surat Al-Fatihah, dia tidak dikatakan membaca surat Al-Fatihah. Dia cuma statusnya membaca terjemah surat Al-Fatihah. Sehingga tidak sah, ya, maka sholatnya tidak sah. Adapun apa yang pernah terjadi di tempat kita dilakukan oleh orang yang bernama Muhammad Roy atau apa, yang sholat dengan dui bahasa, Yusman Roy. Nah, maka ini satu hal yang tidak ada ulama'nya, satu hal yang tidak ada salafnya. Karena Yusman Roy ini sholatnya dui bahasa, artinya membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca terjemah surat Al-Fatihah. Ini dua bahasa yang dipakai. Ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam ini. Orang-orang liberal membela Usman Roy dengan mengajukan pendapat Abu Hanifah. Maka yang pertama kita katakan, ya tidak semua pendapat itu pendapat yang benar. Kemudian yang kedua, Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Nah, Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Bukan dwi bahasa yang dibolehkan oleh Abu Hanifah, meskipun ya, disebutkan kalau beliau sudah meralat pendapatnya. Namun apa? Bahasa Arabnya ditinggalkan. Dan sholat dengan terjemah surat Al-Fatihah. Itu pendapat Abu Hanifah. Adapun kalau dwi bahasa Al-Fatihah dengan bahasa Arab dibaca, kemudian setelah itu terjemahnya juga dibaca, maka ini bukan pendapat siapapun. La jumhur wala Abu Hanifah. Bukan pendapat jumhur ulama, bukan pula pendapatnya Abu Hanifah. Ya kan? Pendapatnya Abu Hanifah adalah, ada orang yang baca Quran, ada orang yang sholat, Al-Fatihah berbahasa Arab tidak dia baca. Namun, dia baca terjemah Al-Fatihah. Sehingga, dan ini dibolehkan oleh Abu Hanifah. Namun ini bukan bahasa, bukan menggabungkan antara Al-Fatihah dengan terjemah Al-Fatihah. Kemudian pasal berikutnya, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan 7 qiraah yang disepakati. Dan tidak boleh membaca Al-Quran di luar 7 qiraah. Demikian pula tidak boleh membaca Al-Quran dengan riwayat yang sadz, riwayat yang ganjil, meskipun itu dinukil dari 7 qiraah. Jadi ada beberapa variasi baca Quran. Ini disebut dengan 7 qiraah. Ya, karena ada 7 qiraah yang sebagian qiraah ini satu dengan yang lain. Boleh jadi banyak yang sama. Jadi yang dimaksud 7 qiraah itu bukan berarti qiraah pertama dengan qiraah yang kedua kemudian berbeda total, itu tidak. Ada perbedaan di beberapa tempat. Nah, kalau menurut qiraah satu ya, maka bunyinya demikian, kalau menurut qiraah yang lain bunyinya demikian. Dan boleh jadi untuk satu ayat itu cuma ada 2 qiraah misalnya. Misalnya untuk misalnya surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin itu cuma ada 2 qiraah. Antara mimnya pendek ataukah mimnya panjang. Ya, maka yang baca mimnya pendek ini qiraah siapa-siapa-siapa. Kemudian yang baca qiraahnya panjang itu bacaannya si fulan-fulan-fulan. Ya, maka perlu diperhatikan yang namanya 7 qiraah bukan. Pertama bukan total berbeda. Cuma perbedaan. Perbedaan di beberapa tempat. Kemudian di tempat-tempat yang berbeda tersebut tidak harus bedanya ada 7. Enggak. Bisa jadi bedanya cuma 2. Bedanya cuma 3. Tergantung ayatnya. Misalnya semacam Maliki Yaumiddin itu cuma ada 2. Antara yang mimnya pendek dan mimnya panjang. Nah, qiraah yang kita pakai, yang umum dipakai adalah qiraah Hafiz An Asim. Nah, ada qiraah yang lain. Misalnya, ya yaladina aman ingja akum fasikum binabain fatabayanu. Itu ada 2 qiraah. Ada yang fatabayanu, ada yang fatathabatu. Maka dalakannya tathabut. Cuma ada 2 qiraah. Dan 1 qiraah itu disebut sa'ad. Ya. 1 qiraah itu disebut sa'ad ketika ya, salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi. Yang pertama, ya, qiraah yang boleh dipakai adalah qiraah yang mutawatir. Sanadnya mutawatir. Sanadnya sahih namun tidak mutawatir, itu qiraah sa'ad. Apalagi yang sanadnya dhaif. Sanad qiraahnya harus mutawatir. Sahih namun tidak mutawatir, maka itu dihukum sad. Dihukumi sad. Qiraah yang sad. Kemudian yang kedua, lahu wajhun fil lughah. Qiraah tersebut itu bisa diterima dari sudut pandang bahasa Arab. Ada artinya, ada maknanya. Ada yang memang membacanya demikian. Di antara dialek-dialek orang Arab, dari dialek suku-suku Arab. Kemudian yang ketiga, tidak keluar dari Rosam Utsmani. Tidak keluar dari Rosam Utsmani. Maka qiraah itu dianggap qiraah yang makbulah kalau memenuhi tiga syarat tersebut. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka itu disebut qiraah sadz. Ini yang dimaksud dengan riwayat sadz di sini. Bahasa saya tidak dan akan datang di bab 7 insyaallah taala penjelasan tentang kesepakatan para fuqaha diminta untuk bertobat siapa saja yang membaca dengan qiraah yang sadz. Man qara'a bisawad, siapa saja yang membaca dengan qiraah-qiraah yang sadz, au qara'a biha, atau membaca dengannya. Berkata ashabuna, berkata para ulama madhab Syafi'i dan yang lainnya, seandainya ada orang yang membaca dengan qiraah yang sadz dalam salat, maka batalah salatnya jika dia adalah orang yang tahu kalau itu qiraah yang sadz. Dan jika dia tidak tahu, maka sholatnya tidak batal. Walam tusab lahu tilkal qiraah, namun qiraah tersebut tidak dianggap ada. Dia membaca surat Al-Fatihah dengan qiraah yang sah, maka dia dianggap belum baca Al-Fatihah. Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Hafid menukil ijma' kaum muslimin mengatakan bahasa kaum muslimin sepakat tidak boleh al-qira'ah bisa membaca Al-Quran dengan qira'ah yang sad, dan tidak boleh sholat di belakang orang yang membaca dengan qira'ah yang sad. Para ulama mengatakan siapa yang membaca dengan qira'ah yang sad, jika dia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui kalau itu qira'ah yang sad atau tidak mengetahui haramnya, maka diberitahu. Fa'in ada ilahi, jika dia masih mengulangi atau dia telah tahu kalau itu qiraah yang sah, maka dia diberi hukuman ta'zir yang keras. Ila ayantahi an dhalika, sampai dia berhenti dari perbuatannya. Dan wajib atas setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengingkari dan melarang, untuk mengingkari dan melarang orang tersebut. Dan fasal berikutnya masih masalah qiraah. Dan jika seorang itu memulai membaca Al-Quran dengan salah satu, dengan qiraah salah satu qura, dengan salah satu qiraah, dengan qiraahnya salah satu qari, pakar qiraah, misalnya dia telah membaca dengan menggunakan riwayat Hafiz an Asim sebagaimana yang umum di tempat kita, maka dia tidak boleh ayam baru, maka sepatutnya dia terus menerus memakai qiraah tersebut selama temanya masih terkait. Sama ayat tersebut satu tema, membahas tentang Musa misalnya. Dan setelah itu nanti membahas tentang Isa. Nah, di tema yang sama, pakai qiraah yang sama. Faidan qada irtibatuhu, maka jika telah berakhir kaitan kalimat dengan kalimat, maksudnya temanya sudah berubah, maka dia boleh membaca dengan qiraah yang lain dengan menggunakan salah satu dari 7 qiraah. Ada nama qiraah, salah satu qiraah itu qiraah waras. Nah, waras itu dipakai oleh orang-orang Maroko, orang-orang Maroko dan sekitarnya di ujung Afrika. Itu Quran standar mereka waras. Bukan Hafiz an Asim. Maka misalnya temanya sudah berubah, maka dia kemudian mau ganti membaca dengan qiraah yang lain, qiraah waras misalnya. Maka boleh. Namun al-aula yang lebih utama adalah dawamuhu al-ula, dia terus menerus memakai qiraah yang pertama dia pakai fi hadzal majlis, di tempat tersebut. Ketika dia memulainya dengan membaca qiraah waras, ya sampai selesai pakai waras. Kalau dari awal dia pakai hafaz, ya maka adalah dia pakai qiraah hafaz sampai dia selesai membaca Al-Quran. Kemudian fasal berikutnya, qala ulama, para ulama mengatakan al-aula yang lebih utama, hendaknya seorang itu membaca sebagaimana urutan mushaf. Membaca surat sebagaimana urutan mushaf. Artinya dia membaca surat Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran, thumma ma ba'daha, kemudian surat-surat setelahnya, ala tartib, urut sebagaimana yang ada dalam mushaf Al-Quran. Baik, membaca, anjuran untuk membaca Al-Quran dengan urut sebagaimana ada di mushaf, itu berlaku baik seorang membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sampai-sampai sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, seandainya seorang membaca dalam rakaat yang pertama dari sholatnya surat An-Nas, maka hendaknya dia membaca di rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, adalah dia membaca Al-Baqarah atau sebagian dari surat Al-Baqarah. Karena terusnya An-Nas selesai berarti kembali ke Al-Baqarah. Sebagian sebagian ulama-ulama Syafi'i mengatakan dan dianjurkan, jika seorang itu membaca satu surat, ayat qra' ba'daha allati taliha. Hendaklah dia membaca setelah surat itu, surat setelahnya. Apa dalil anjuran hal ini? Dalilnya adalah tertib mushaf Al-Quran itu dijadikan semacam ini karena satu hikmah. Maka hendaklah kita memelihara hikmah tersebut, kecuali terdapat dari dalil dari syariat yang memberikan pengecualian. Semacam sholat subuh pada hari Jumat. Maka dianjurkan untuk meneladani Nabi dengan membaca di rakaat pertama surat Sajdah. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Hal Ata Al-Insan. Demikian juga dalam surat sholat Aid. Nabi membaca di rakaat yang pertama surat Qaf, kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca Iqtarabatis Sa'ah wa Insaqqal Qamar, surat Al-Qamar. Maka untuk salat Aid Nabi mengajarkan dua versi untuk bacaan. Yang pertama adalah yang disebutkan di sini, Qaf dengan Al-Qamar, kemudian versi yang kedua mungkin yang lebih akrab di telinga kita, yaitu Al-A'la dengan Al-Ghasiyah. Dan berkaitan dengan masalah bacaan di sholat subuh pada hari Jumat, maka yang Nabi membiasakan untuk membaca surat Sajdah. Dan yang jadi maksud di sini adalah rakaat pertama surat Sajdah. Dan surat Sajdah ini adalah utuh satu surat, bukan beberapa ayat dari surat Sajdah. Demikian juga rakaat kedua, itu surat Al-Insan utuh, bukan beberapa ayat dari surat Al-Insan. Kemudian yang jadi maksud dalam hal ini, untuk rakaat pertama ada surat Sajdah, bukan surat yang ada sujud tilawahnya. Sebagian orang beranggapan, kalau yang jadi maksud untuk rakaat pertama sholat subuh hari Jumat, itu adalah di rakaat pertama membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Bukan. Bukan itu yang jadi maksud. Yang jadi maksud dan yang jadi pokok masalah adalah membaca surat Sajdahnya. Maka di sini An-Nawawi menukil perkataan ba'du ashab. Paragraf ini dengan paragraf sebelumnya agak berbeda. Yang tadi paragraf ini An-Nawawi mengatakan perkataan sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan yang afdal kalau orang itu membaca Quran setelah dia ngambil satu surat, maka dia ngambil setelah itu rakaat kedua surat setelahnya. Berarti kalau orang itu yang paling afdal kalau orang itu di satu sholat dia membaca surat Al-Kafirun, maka rakaat kedua adalah surat setelah surat Al-Kafirun. Berarti surat apa? An-Nasr. An-Nasr. Kalau seorang itu di rakaat pertama membaca surat An-Nasr, maka rakaat kedua adalah surat setelah surat An-Nasr. Al-Lahab. Itu kata Ba'du Syafi'iyah. Kecuali yang ada dalilnya. Misalnya surat sajadah. Setelah surat sajadah itu bukan surat al-insan. Jauh jaraknya. Karena ada dalilnya. Nabi baca di awal surat sajadah. Setelah itu jauh. Setelah kemudian rakaat kedua ngambil surat. Jauh. Surat al-insan. Maka boleh. Demikian juga dua rakaat qobliyah subuh. Di rakaat pertama Nabi mengajarkan baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua Nabi tidak membaca An-Nasr, namun baca Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas ini tidak posisinya tidak langsung setelah Al-Kafirun. Namun karena ada dalil kita ikuti dalil. Namun untuk yang tidak semacam ini ketika kita sholat duha atau sholat yang lain dan kita tidak mengikuti kita ngambil yang bebas, maka kata Ba'du Syafi'iyah ya, setelah ambil satu surat maka setelah itu surat setelahnya. Rakaat pertama ngambil An-Naba, ya rakaat kedua ngambil An-Nazi'at. Rakaat al-witri fil ula, demikian juga dalam rakaat witir, di rakaat pertama baca sabih sama rabbikal a'la, rakaat kedua al-kafirun, dan rakaat ketiga al-ikhlas bersama dengan mu'awidhatain al-falak dan an-nas. Ini berkaitan dengan bacaan witir semacam ini, terdapat penjelasan panjang lebar di tahqiqnya Abu Ainain. Maka berkaitan dengan hadis tentang bacaan al-witir, maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tanpa menyebut mu'awidhatain. Riwayat yang kedua itu al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas plus mu'awidhatain. Maka berkaitan dengan riwayat yang pertama yang tanpa mu'awidhatain, maka itu dihadkan oleh Nasa'i, Ahmad dan yang lain. Kemudian di halaman 98 Abu Ainain mengatakan dan hadis ini punya syahid penguat dari riwayatnya Ibnu Abbas, dihadkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan kata Tirmidzi, dan ada juga penguat dari riwayatnya Ali dan Aisyah. Sedangkan riwayat yang menyebutkan adanya mu'awidhatain bersama al-ikhlas di rakaat yang ketiga, maka ini adalah hadis yang dihadkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Abu Ainain mengatakan waqad hawala Syekh Ahmad Syakir ad-difa an tahsini Tirmidzi li hadal hadis. Ya, Sa'amat Muhammad Syakir berusaha untuk memberikan pembelaan tentang penilaian Hasan Tirmidzi untuk hadis ini. Kemudian di tiga baris yang terakhir di tahqiqnya Abu Ainain, akan tapi Al-Hafidh dalam At-Talkhis mengatakan hadis Ibn Abbas dan hadis Ubay bin Ka'ab yang tidak menyebutkan mu'awidhatain itu yang lebih sahih. Ibn Jauzi mengatakan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan mu'awidhatain. Kemudian Abu Ainain menyimpulkan pendapatnya, dan pendapat yang aku mantepi adalah mengutamakan pendapat dua imam ini, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, dibandingkan sanad-sanad yang masing-masing darinya tidak lepas dari pembicaraan. Jadi berkaitan dengan bacaan sholat witir, maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi membaca al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas. Ya, riyad yang kedua. Untuk riyad yang pertama ini, maka maka hadisnya kuat, hadisnya kuat, bisa sebagaimana penjelasan Abu Ainain, hadisnya kuat, bisa diamalkan. Sedangkan untuk riyad yang kedua, itu di rakaat ketiga di samping al-ikhlas, dikatakan Nabi menambahi dengan al-falak dan an-nas. Nah, tambahan al-falak dan an-nas di sini diperselisihkan ulama. Ada sebagian ulama yang menghasankannya. Tadi disinggung, Tirmidzi menghasankannya. Ya, Syekh Ahmad Muhammad Syakir juga membela Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh Al-Albani. Nah, tetapi sebagian ulama mendhaifkan tambahan falak dan an-nas untuk dibaca setelah al-ikhlas untuk rokaat yang ketiga dalam sholat witir tiga rokaat. Yang mendhaifkan jadi disampaikan Imam Ahmad, demikian juga Yahya bin Ma'in. Beliau berdua, dua imam ini mendhaifkan hadis ini. Dan Abu Ainain memilih pendapat Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Dan demikian juga pendapat yang dipilih Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mendhaifkan tambahan Al-Falaq dan An-Nas untuk rakaat yang ketiga. Sehingga cuma al-ikhlas saja. Meskipun beliau ditanya, gimana kalau ada orang yang membacanya? Ya tidak apa-apa. Ya, dalam satu rakaat orang itu membaca lebih dari satu surat, boleh-boleh saja. Ya. Kemudian, walau khalafal muwalah, seandainya orang itu menyelisih urutan yang ada, faqara suratan la tali al-ula, dia membaca satu surat, namun bukan surat urutan setelah surat yang pertama. Baca surat misalnya Al-Ma'un di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat An-Nas. Ini yang dimaksud faqara suratan la tali al-ula. Atau khalafat tartib, menyelisihi urutan mushaf. Rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua malah baca Al-Ma'un. Faqara suratan lalu dia membaca surat, kemudian dia membaca surat sebelumnya, maka hukumnya jazah, hukumnya boleh. Namun dia melakukan khilaful aula sebagaimana di awal. Alasannya karena terdapat banyak athar yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca di rakaat pertama salat subuh surat Kahfi, kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Yusuf. Akan tapi ingat, sejumlah ulama memakruhkan menyelisih urutan mushaf. Diatkan oleh Ibn Abi Daud dari Al-Hasan Al-Basri, beliau melarang membaca Al-Quran dengan menyelisih urutan mushaf. Dan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, ada seorang yang berkata kepada Ibn Mas'ud, inna fulanan yaqra'u Al-Quran mangkusan. Sungguh ada orang yang membaca Al-Quran terbalik. Baca Al-Quran terbalik. Maka Ibn Mas'ud berkomentar, zalika mangkusul qalbi, itulah orang yang hatinya terbalik. Kalau berdasarkan konteks yang dibawakan oleh An-Nawawi, maka yang dimaksud membaca Al-Quran terbalik itu suratnya terbalik. Dari An-Nas, kemudian baca Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, kemudian seterusnya dibalik. Kan, tapi ini ditakwil oleh Abu Ainain di tahqiqnya, beliau mengatakan hadza yuhmal, ini riwayat ini kita pahami bahasanya Ibnu Mas'ud mengingkari terbalik atau terbalik dalam satu surat. Kenapa kita maknai terbalik yang dimaksudkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah terbalik dalam satu surat? Surat ini misalnya tiga ayat. Maka ayat yang ketiga dulu dibaca, dan ayat yang kedua, baru setelah itu ayat yang pertama. Yang terbalik dalam satu surat. Bukan ayat pertama, ayat kedua, kemudian ketiga, namun ayat ketiga, kedua, baru ayat pertama. Kenapa? Faqad sabaqa, karena telah lewat hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahasa Nabi SAW membaca dalam satu rakaat di surat malam, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Maka dengan alasan ini Nabi tidak pernah tidak tertib mushaf, urutan mushaf, maka riwayat Ibnu Mas'ud dipahami dengan tidak urut dalam satu, tidak tertib, ya, tidak urut dalam satu surat. Wa amma qira'atu surah manqusatan min akhiriha ila awwaliha. Adapun membaca surat terbalik, dari dia baca ayat yang terakhir sampai ayat yang pertama. Nah, kalau tadi cuma surat yang terbalik. An-Nas surat pertama, An-Nas surat kedua, Al-Kafirun. Maka tadi disampaikan oleh An-Nawawi hukumnya jaza. Ya, hukumnya boleh. Namun kalau membacanya ini adalah baca ayat dalam satu surat, ayat yang ketiga, ayat kedua, baru ayat yang pertama. Famamnu'un man'an mu'akkadan. Maka terlarang dengan larangan yang keras. Karena dia telah menghilangkan, orang ini telah menghilangkan salah satu bagian dari atau jenis ijaz, kemujizatan Al-Quran, dan menghilangkan hikmah tertib ayat. Kalau cuma surat yang kebalik, maka itu menghilangkan hikmah tertib surat. Kalau ini, cara baca ayatnya dibalik, ya, ayat ketiga, kedua, baru setelah itu ayat yang pertama, maka menghilangkan hikmah tertibul ayat. Diatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar tabi'in, dan Imam Malik, bahasanya keduanya melarang hal itu, membaca ayat dalam satu surat dengan terbalik. Dan sunnya Imam Malik mencela cara membaca semacam ini, dan Imam Malik mengatakan hadza azim, ini perkara yang besar. Gimana kalau untuk ngajar anak-anak? Ya, untuk ngajar anak-anak, diajari surat An-Nas, habis itu Falaq, habis itu Al-Ikhlas. Maka An-Nawawi mengatakan wa amma ta'limu sibyan. Adapun ngajari anak-anak dari akhir mushaf ila awalihi kemudian baru ke depan. Fahasanun walaysa min hadzal bab. Maka itu adalah satu hal yang baik dan bukan termasuk ini. Karena untuk anak-anak ini adalah membaca Al-Quran untuk belajar. Sedangkan yang dilarang adalah membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Yang terlarang itu membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran untuk belajar itu lain statusnya. Maka berkatakan bukan bab ini. Karena bab yang kita bahas adalah membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Fa inna dzalika qira'at mutafasilah. Karena kalau orang itu ngajar anak-anak dengan dibalik, maka itu adalah bacaan yang terpisah. Hari ini An-Nas, besok Al-Falaq. Tidak kita katakan orang ini membalik surat, urutan surat, enggak. Karena qira'ahnya mutafasilah, terpisah. Hari ini anak cuma diajari An-Nas. Besok Al-Falaq. Besoknya lagi Al-Ikhlas. Enggak kita katakan membalik surat. Membalik tertib surat. Membalik tertib surat itu kalau satu majelis membaca An-Nas terus kemudian dilanjutkan Al-Falaq. Kalau cuma hari ini An-Nas, hari esok Al-Falaq, esoknya lagi Al-Ikhlas, maka ini qira'ah yang beda-beda. Lain hari lain qira'ahnya. Lain bacaannya. Fi ayamin muta'addidah, di beberapa hari, di samping dalam metode semacam ini, min tasilil ifdhi alaihim, itu memudahkan mereka, para anak-anak itu untuk menghafal, jika diajari dari An-Nas, kemudian Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, dan mengingat ini hari Jumat, maka untuk tanya jawab kita tunda di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.